kamu bosan. Padahal aku mungkin setia, aku punya deket balangian, yeah. Oh, oh, bar. Masalah orang wes-wes deh, coba bikin no awal edewe. Senang dengan orang bakal berani, tali. Ya, awak kuis koyo wong orang normal. Peng ngomong marah aku santai emas. Dan aku salah, jangan lupa kan burung. Oh, it's a good thing on day.